ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris yang ke-8. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang perlu diselesaikan sebelum melakukan pembagian warisan. Karena ada banyak sekali kewajiban terkait masalah harta yang perlu ditunaikan oleh mayit ketika seseorang meninggal dunia. Baik masalah utang piutang, baik utang itu utang dengan sesama manusia, atau utang agama, atau yang lainnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagian itu, apa saja yang perlu diselesaikan ketika seseorang meninggal dunia. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Tashilul Faraid, dan ini kemudian juga ditiru oleh banyak ulama yang lainnya yang membahas masalah ilmu faraid, bahwa ada 4 hal yang perlu diselesaikan sebelum melakukan yang kelima, yaitu pembagian warisan. 4 hal ini memiliki nilai urgensi yang berbeda, memiliki nilai dan tingkat kepentingan yang berbeda. Karena itu, 4 hal ini diselesaikan sesuai dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah mu'natut tajhiz wa takfin min ghairi israfin wala taqtir. Biaya perawatan jenazah meliputi misalnya biaya memandikan, biaya mengkafani, termasuk beli lahan untuk pemakaman, termasuk semua tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua urusan itu. Maka biaya seperti ini didahulukan karena dia adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi jenazah. Sehingga ketika orang itu mati, apa yang paling dia butuhkan? Yang paling dibutuhkan adalah dia dilayani untuk sampai bisa dimakamkan. Ketika dia seorang muslim, berarti dia dilayani untuk sampai bisa dimakamkan dengan standar agama Islam, yaitu dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman yang benar. Dan semua kebutuhan ini, karena dia kebutuhan yang paling pokok, maka dia didahulukan. Imam Ibn Utsaimin memberikan kias itu sebagaimana kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi orang yang hidup. Karena itu dia didahulukan. Dan dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janais, beliau menyebutkan dianjurkan dalam menangani jenazah dan perawatan jenazah, biaya itu murni diambilkan dari harta mayit dan tidak diambilkan dari sumbangan. Kesimpulan ini beliau sampaikan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ketika beliau menceritakan peristiwa wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada peristiwa perang Uhud. Seperti yang kita tahu, Mus'ab adalah sahabat yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bendera kaum muslimin, sehingga beliau menjadi sasaran utama orang-orang musyrikin, ya. Sasarannya diarahkan kepada Mus'ab agar bendera itu bisa tumbang. Sehingga kalau bendera itu tumbang, berarti dianggap pasukan muslim telah kalah. Sehingga beliau termasuk salah satu di antara syahid, orang yang mati syahid ketika peristiwa perang Uhud, sebagaimana Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang menarik saat kematian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau hanya memiliki sehelai kain yang itu beliau pakai ketika perang. Karena orang di masa silam sangat terbatas dalam masalah seperti ini. Beliau hanya punya sehelai kain. Jadi Anda bisa bayangkan seperti orang yang sedang ihram, tapi kain yang dimiliki cuma bawahan saja, yang itu hanya bisa digunakan untuk membalut dari mulai dada ke bawah. Sehingga mungkin beliau membawa pedang, membawa senjata, membawa bendera dengan hanya berpakaian satu lapis tadi. Sampai akhirnya ketika beliau meninggal, hanya kain ini harta yang dimiliki oleh Mus'ab. Selain itu tidak punya. Dan yang mengherankan, ketika kain itu dipakai untuk menutupkan kepala beliau, kakinya kelihatan. Dan ketika kain itu ditutupkan ke kaki beliau, kepalanya kelihatan. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk menutupi kepala beliau, sementara bagian kakinya ditutupi dengan rumput idkhir. Lalu Imam Al-Albani rahimahullah menyimpulkan, di kanan kiri beliau ada banyak sahabat yang punya kemampuan untuk sebatas menyediakan kain tambahan sebagai kafan bagi Mus'ab, itu tidak sulit. Namun nyatanya mereka tidak dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak punya inisiatif secara pribadi untuk menyumbangkan kain kafan bagi Mus'ab. Sehingga ketika Mus'ab itu dimakamkan, beliau hanya dikafani sehelai kain yang menutupi kepalanya. Kemudian bagian kakinya ditutupi dengan rumput. Bahasa kita ditutup koran. Yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan para sahabat ketika itu. Sehingga ini dalil bahwa ketika orang meninggal dunia, maka biaya pemakaman itu murni diambilkan dari harta mayit dan bukan dari sumbangan. Sehingga ketika mayit itu sudah wafat, ketika seseorang sudah meninggal, maka harta pertama yang dia diambil adalah harta yang digunakan untuk mengurusi jenazahnya. Dan jika masih ada sisa, maka tahapan yang kedua adalah digunakan untuk ifa'il hukuk al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Digunakan untuk menutupi utang yang ada kaitannya dengan objek warisan. Contohnya adalah utang bergadai. Ada orang utang 5 juta. Lalu dia gadaikan motor senilai 10 juta. Kita bisa tahu yang namanya nilai utang dengan nilai barang gadai tentu lebih besar nilai barang gadai. Karena itulah motor ini adalah motor warisan. Andaikan bisa dibebaskan, maka dia didahulukan karena ini berkaitan dengan objek warisan. Sehingga seperti di tempat kita ya, utang ada dua jenis. Ada utang bergadai, ada utang tanpa agunan. Yang didahulukan dalam penyelesaian ini adalah utang bergadai. Sementara utang tanpa agunan itu tahapan yang ketiga. Kenapa utang bergadai? Karena di sini ada barang gadai yang nilainya lebih besar dibandingkan nilai utang. Maka dia harus dibebaskan dulu, karena barang gadai ini selanjutnya akan menjadi objek warisan. Sehingga tahapan yang kedua, setelah dana itu digunakan untuk penyelesaian perawatan jenazah, untuk biaya perawatan jenazah, maka jika masih ada sisa, dibebaskanlah utang bergadai. Ya, utang itu ditebus, kemudian barangnya, barang gadai, barang jaminan diambil, dan selanjutnya barang jaminan ini menjadi harta warisan. Lalu yang ketiga adalah utang tanpa agunan. Utang yang tidak bergadai. Utang yang tidak bergadai itu ada dua macam. Yang pertama adalah utang terkait hak Allah, seperti utang zakat. Contoh yang lain adalah utang fidyah, atau orang pernah melakukan pelanggaran lalu dia wajib bayar kafaroh, kemudian belum sempat dibayarkan, maka dia punya kewajiban utang kafaroh. Dan aneka utang-utang agama yang lainnya. Termasuk misalnya kalau dia pernah melakukan pelanggaran waktu haji atau umroh yang seharusnya bayar dam tapi belum dia bayarkan, maka nanti dia harus bayar dam. Ini juga masuk utang agama. Kemudian yang kedua adalah utang sesama makhluk. Utang sama makhluk yang tidak ada agunan. Sehingga utang yang tidak ada barang jaminan, utang tanpa jaminan, tanpa agunan, itu ada yang utang karena agama dan ada utang sesama makhluk. Pertanyaannya, mana dari dua jenis utang ini yang didahulukan? Apakah utang agama ataukah utang antar sesama makhluk? Jawabannya adalah utang kepada makhluk didahulukan. Kenapa kok utang kepada makhluk didahulukan? Padahal kan kita punya kewajiban untuk mendahulukan khalik dibandingkan makhluk. Dalam hal ini bukan maksudnya mendahulukan hak makhluk dibandingkan hak khalik, dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ada pertimbangan bahwa utang kepada Allah itu akan menjadi gugur ketika sang makhluk ini atau ketika seseorang ini tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Berbeda dengan utang dengan makhluk. Utang dengan makhluk akan tetap jadi utang dan selamanya akan jadi utang ketika dia belum dilunasi meskipun orangnya belum mampu untuk membayarnya. Sehingga kalau si A punya utang kepada si B, kemudian dia enggak punya harta untuk membayarnya, untuk melunasinya, meskipun si A ini mati, utang itu tetap jadi utang. Dan nanti akan ada penyelesaian, kalau tidak di dunia, akan dilanjutkan di akhirat. Berbeda dengan utang dalam masalah syariat. Ketika orangnya sudah tidak mampu lagi, maka gugur kewajibannya, karena dia sudah enggak punya kemampuan untuk membayarnya. Tayyib. Di samping itu ada sebuah kaidah yang kaidah itu dinyatakan oleh para ulama. Kaidah itu mengatakan hakul khaliq yubna 'ala samaha wa hakul makhluq yubna 'ala al-mashaha. Hak khaliq, hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas prinsip toleran. Dan hak makhluk itu dibangun di atas prinsip pelit, ya. Ada kemungkinan besar makhluk itu tidak akan meridhoinya sampai dilunasi haknya. Makanya didahulukan utang kepada manusia dibandingkan utang karena agama. Kemudian ketika masih ada sisa harta setelah diselesaikan yang ketiga, maka dilakukan penyelesaian yang keempat, yaitu penyelesaian wasiat. Jika mayit ini pernah berwasiat, barulah ditunaikan wasiat. Dan ketentuan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Jika dia lebih dari sepertiga, maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Jika ahli waris setuju, maka ditunaikan sesuai dengan nominal wasiat yang disebutkan oleh mayit. Namun jika ahli waris tidak setuju, maka yang boleh ditunaikan maksimal hanya senilai sepertiga dari sisa harta setelah dikurangi seluruh utang. Dan jika masih ada sisa, barulah sisa harta itu menjadi harta warisan. Baik, kita ulang di sini ya. Dalam penyelesaian warisan, ada empat hal terlebih dahulu yang perlu didahulukan. Yang pertama adalah penyelesaian biaya perawatan jenazah. Ini ditaruh di nomor pertama, karena ini kebutuhan yang utama bagi mayit. Ibarat kebutuhan sandang, pangan, papan bagi orang yang hidup. Yang kedua adalah utang bergadai, ditaruh di nomor dua, karena di situ ada objek yang nantinya harus berpindah menjadi objek warisan, yaitu barang gadai. Kemudian yang ketiga adalah dainul mursalah, utang yang tidak ada jaminan. Didahulukan utang kepada makhluk dibandingkan utang kepada Allah, utang kepada agama. Karena utang kepada makhluk tidak pernah gugur meskipun orangnya enggak mampu. Dan utang kepada agama bisa menjadi gugur jika di situ ada atau ketika orangnya tidak mampu. Dan yang keempat adalah menunaikan wasiat jika masih ada sisa dengan maksimal nilainya sepertiga. Baik, setelah ada sisa, barulah kemudian sisa ini menjadi hak warisan. Nah, selanjutnya kita akan latihan. Saya kasih studi kasus ya, seperti yang sudah disebutkan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 12, setelah Allah menjelaskan tentang berbagai macam pembagian warisan, Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Di ayat 11 Allah juga mengatakan mim ba'di wasiyatin yusabiha audain. Bahwasanya semua pembagian warisan itu ditunaikan setelah pelaksanaan wasiat atau utang. Di surat An-Nisa ayat 12 dan surat An-Nisa ayat 11, Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusabiha audain. Setelah ditunaikan wasiat dan utang atau utang. Di sini didahulukan wasiat, tapi kenapa dalam protap tadi yang didahulukan adalah penyelesaian utang? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-daina qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan agar diselesaikan utang sebelum wasiat. Meskipun hadis ini hadis yang dhaif sebagaimana penilaian yang disampaikan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya, namun para ulama ijma bahwa utang itu diselesaikan sebelum wasiat. Sehingga ketika orang punya utang dan dia juga pernah berwasiat, kalau menurut teks ayat Allah menyebut wasiat dulu baru utang, namun dalam pelaksanaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar utang diselesaikan sebelum wasiat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok wasiat dulu yang disebutkan dalam ayat ini dan bukan utang? Jawabannya adalah karena wasiat itu amal sunnah, sedangkan utang itu sifatnya kewajiban. Dan amal sunnah itu lebih ringan dibandingkan yang wajib. Karena itulah didahulukan yang lebih ringan dibandingkan yang wajib. Tapi dalam pelaksanaannya, dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Wasiat itu tidak wajib, tapi kalau utang sifatnya wajib dilunasi. Di ayat ini disebutkan wasiat dulu baru utang, karena amal sunnah lebih ringan dibandingkan amal wajib. Sehingga disebutkan dari urutan yang lebih ringan ke yang lebih berat. Tapi kalau dalam pelaksanaannya, dahulukan amal yang wajib, yaitu pelaksanaan penyelesaian utang, baru melaksanakan amal sunnah, yaitu wasiat. Baik, saya sebutkan dua kasus di file PPT yang sudah kita sediakan. Kasus yang pertama, ya, saya bacakan kasusnya. Ada dua orang wanita kembar, namanya Dina dan Dini. Mereka mendapatkan warisan dari ayahnya senilai 90 juta. Dina sudah menikah namun belum memiliki anak. Ketika sakit, Dina berwasiat agar warisan dari ayahnya disedekahkan untuk pesantren Al-Furqan. Pertanyaannya, berapa nilai wasiatnya? Baik, coba kita selesaikan ya. Di sini tidak disebutkan, kalau Anda mendapatkan sebuah kasus dan di situ tidak disebutkan data-data yang lain, maka tidak perlu untuk dibahas bagian yang tidak disebutkan, sehingga kita fokus pada data yang disebutkan. Sehingga di sini tidak disebutkan apakah Dina punya utang, ya, tidak perlu untuk tanya seperti itu. Apakah Dina punya utang fidyah atau punya utang zakat, tidak perlu dibahas seperti itu. Fokus saja pada kalimat sebagaimana yang tertera dalam kasus. Karena kita sedang belajar studi kasus, lain halnya kalau misalnya kasus real. Mungkin Anda perlu data apakah dia punya utang atau tidak dan seterusnya. Baik. Tahap pertama yang perlu kita lihat adalah, jadi saya tulis di sini, tahapan penyelesaian. Tahap pertama yang perlu kita yang perlu kita cantumkan adalah berapa nilai warisan Dina. Nilai warisan Dina. Dia mendapatkan warisan hanya dari, atau dia memiliki harta hanya dari ayahnya. Karena di sini disebutkan Dina dan Dini mendapatkan warisan dari ayahnya senilai 90 juta. Dan itu untuk dua putrinya. Untuk dua putrinya. Kita tidak tahu siapakah ahli waris yang lain. Tapi di sini dinyatakan bahasanya dua wanita ini mendapatkan warisan senilai 90 juta. Harta ayahnya totalnya berapa kita tidak tahu. Pokoknya sudah bersih dimiliki oleh dua wanita ini senilai 90 juta. Berarti nilai warisan Dina adalah setengah dari warisan yang diberikan oleh ayahnya. Nilainya adalah setengah dari warisan yang diberikan oleh ayahnya. Dash mana? Berarti di sana nilainya sama dengan 45 juta. Setengah dari 90 juta, berarti harta yang ditinggalkan oleh Dina ketika meninggal adalah senilai 45 juta. Kemudian dia berwasiat agar warisan dari ayahnya disedekahkan. Berapa yang boleh disedekahkan dengan wasiat seperti ini? Kita punya ketentuan, wasiat itu maksimal sepertiga. Sepertiga dari total warisan. Nah pertanyaannya, sepertiga dari 90 juta ataukah sepertiga dari 45? Jawabannya adalah wasiat hanya boleh sepertiga. Hanya boleh sepertiga dari nilai 45. Dari nilai warisannya. Yaitu senilai 45, sepertiga kali 45 juta. Berarti di situ sama dengan 15 juta. Baik. Sehingga kalau pertanyaannya berapa nilai wasiatnya yang boleh ditunaikan ke pesantren Al-Furqan, sepertiganya itu maksimal 15 juta. Lebih dari itu tidak boleh, kecuali jika ahli waris mengizinkan. Kalimatnya adalah Dina berwasiat agar warisan dari ayahnya disedekahkan. Kalimat ini menunjukkan seluruh harta yang dia miliki yang didapatkan dari ayahnya agar disedekahkan ke Al-Furqan. Jika ahli warisnya ridho, maka yang ditaruh di Al-Furqan 45 juta. Tapi kalau ahli warisnya enggak ridho, maka yang boleh ditaruh di Al-Furqan maksimal adalah sepertiga dari 45 juta, yaitu 15 juta. Nah, kemudian sisanya yang 30 juta dibagikan kepada suami dan saudara perempuannya. Dalam hal ini, suami mendapatkan setengah karena istri belum punya anak. Saudara perempuan juga mendapatkan setengah karena dia sendirian, sehingga habis. Maka kalau kita rinci berarti suami dapat 15 juta, saudara perempuan dapat 15 juta, Al-Furqan dapat 15 juta. Sehingga 45 juta dibagi 3, rata untuk semuanya, yang satunya berstatus sebagai wasiat maksimal sepertiga sebelum dibagi waris. Kemudian yang masing-masing ini diberikan sesuai dengan jatah warisannya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua, A meninggal. Total harta peninggalannya diprediksi senilai 200 juta. Si A punya utang rumah sakit 60 juta. Dan pernah meninggalkan puasa karena sakit selama 4 tahun. Si A dimakamkan di Jakarta dengan biaya lahan dan prosesi pemakaman sekitar 5 juta. J Jika si A pernah berwasiat agar 50 juta diserahkan ke musola depan rumahnya, berapa nilai warisannya? Dengan asumsi harga fidyah adalah 25 ribu per hari untuk membeli satu porsi makanan sebagai pengganti dari jumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Baik. Kasus yang kedua ini mungkin lebih rumit dibandingkan yang pertama. Tapi coba kita urai ya. Kita urai. Tahap awal, ya. Barangkali Anda masih ingat ketika kita diajari oleh guru kita untuk menyelesaikan sebuah soal fisika atau soal matematika, ketika bentuknya adalah soal cerita. Maka di situ kita dahulukan misalnya diketahui apa saja, kemudian yang ditanya apa, dan seterusnya. Baik, Anda buat rincian seperti itu. Data yang diketahui apa saja. Pertama adalah nilai harta. Yang pertama adalah nilai harta. Harta yang ditinggalkan mayit, harta yang ditinggalkan mayit senilai 200 juta. Baik. Sudah? Kemudian kita akan membuat hitung-hitungan nilai utang. Nilai utang. Atau sebelumnya adalah biaya pemakaman. Biaya pemakaman, dia dimakamkan di Jakarta senilai 5 juta. Anggap ini sudah bersih ya. Senilai 5 juta. Kemudian nilai utang. Dia punya dua jenis utang. Yang pertama utang rumah sakit senilai 60 juta. Utang rumah sakit 60 juta. Kemudian yang kedua adalah utang fidyah. Utang fidyah yang kalau kita total berarti anggap saja satu tahun atau setiap tahun Ramadannya 30 hari. Biar kita gampang hitungnya ya. Jadi 4 kali 30, 120 kali 25 ribu per hari berarti 3 juta. Jadi di situ adalah 4 kali 30 kali 25 ribu. Nah, maka ini totalnya 3 juta. Berarti total nilai utang yang harus dikeluarkan oleh si A totalnya adalah total utang adalah 63 juta. Betul. Di sini ada kalkulator? Oh, ada ya. Baik, total nilai utang yang harus dikeluarkan oleh si A adalah 63 juta. Sekarang coba kita lihat sisa harta. Sisa harta setelah dipotong utang. Dia memiliki harta 200 juta, dipotong biaya pemakaman. Dipotong biaya pemakaman berapa? 5 juta. Kemudian dipotong lagi biaya atau dipotong lagi utang rumah sakit maupun utang fidyah senilai 63 juta. Berarti yang tersisa adalah Rp132 juta. Baik. Sisa harta si A setelah dipotong semua kewajibannya, baik biaya pemakaman maupun nilai utang, ada 132 juta. Bisa tampil di online? Bisa, alhamdulillah. Baik, pemirsa bisa lihat di tampilan yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian si A berwasiat sebesar 50 juta untuk diberikan ke musola depan rumahnya. Nah, kita tahu 50 juta itu berarti lebih besar dibandingkan sepertiga dari 132. Nilai wasiatnya itu lebih besar dari sepertiga dari 132. Karena wasiatnya 50, sementara harta sisanya adalah 132 juta. Berarti nilai wasiatnya lebih besar dari sepertiga sisa hartanya. Dan wasiat ini menggantung. Jika ahli waris setuju, maka yang ditunaikan 50 juta. Kalau ahli waris tidak setuju, maka yang boleh ditunaikan adalah, yang boleh ditunaikan berarti senilai 44 juta. Jika ahli waris tidak setuju, maka wasiat yang boleh ditunaikan senilai sepertiga dari 132. Tadi sisanya adalah 132 juta, yaitu sama dengan 44 juta. Baik. Nah, pertanyaannya berapa nilai warisannya? Berapa nilai warisannya? Berarti nilai warisannya 132 dikurangi 44 juta ya, sama dengan 88 ya. Sama dengan 88 juta. Baik. Insya Allah bisa dipahami. Jadi wasiat itu tidak dilihat dari berapa harta yang ditinggalkan oleh mayit yang belum dikurangi utang. Tapi wasiat itu baru diperhitungkan setelah semuanya ditunaikan. Utang ditunaikan, kemudian apalagi? Kewajiban sebelumnya adalah perawatan jenazah, utang ditunaikan, utang agama ditunaikan. Kalau masih ada sisa, baru penyelesaian wasiat. Nah, wasiat itu berdasarkan sisa ini, bukan berdasarkan harta utuhnya. Kalau 50 juta dibandingkan 200 juta, itu di bawah sepertiga. Sehingga kelihatannya boleh ditunaikan, tapi tunggu dulu. Cara ngitungnya bukan itu. Potong dulu, potong. Biaya perawatan, utang, dan seterusnya, masih ada sisa, wasiat ditunaikan dari sisa. Nah, kemudian jika setelah wasiat ditunaikan, kok masih ada sisa? Nah, sisanya baru menjadi hak milik ahli waris. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bisa dipahami untuk kasus ini. Dan berikut jawabannya. Insya Allah nanti kita akan banyak melakukan studi kasus bertahap, dari yang sederhana-sederhana sampai akhirnya nanti kita akan membahas kasus yang sampai pada tingkatan perhitungan warisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kegiatan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanak